Baik, kita mulai dari pembahasan kitab Tauhid ini. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai oleh penulis di sini rahimahullahu ta'ala dengan basmalah. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal ini adalah karena mencontoh Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada setiap surah, ya, ada Bismillahirrahmanirrahim yang memisahkan antara surah dengan surah sebelumnya. Dan ini berlaku pada semua surah kecuali surah apa? Surah At-Taubah. Ya, kecuali pada surah At-Taubah. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat disepakati di dalam sebuah surah Al-Quran. Di surah apa itu? Di surah An-Naml. Di surah An-Naml. Karena di dalam surah itu dikatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang surat yang jatuh kepada Ratu Saba. Ratu Saba berkata bahwa surat itu dari Sulaiman. Dan surat itu tertulis bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, penyebutan bismillahirrahmanirrahim ini juga mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat menyurat beliau, apa yang dituliskan untuk beliau itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Hiraqal, pembesar Romawi, dalam sebuah hadis yang panjang. Iya. Itu dimulai disebutkan di situ bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Hiraqal azimir Rum. Iya, hanya disebut bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad kepada Hiraqal, pembesar Romawi. Iya. Demikian pula di dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada Ali bin Abi Thalib yang menulis perjanjian agar supaya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dalam sebuah kisah, ya, dalam perjanjian itu. Jadi ini yang apa namanya masyhurnya dari dalil-dalil, ya, terkait dengan hadis. Nah, ada sejumlah ulama yang berkata bahwa ini memulai dengan bismillahirrahmanirrahim dari hadis itu mengamalkan sebuah hadis dari Nabi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang bunyinya kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perkara yang penting lalu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara ini adalah terputus. Ini hadis masyhur, ya, sering disebutkan, tapi ini hadis lemah. Hadis ini lemah. Ada kegoncangan di dalam sanadnya dan seluruh jalur periwayatannya itu tidak bisa saling mendukung. Maka ini adalah hadis yang lemah. Ya. Baik, dari sisi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu kelihatan, ya, akan besarnya manfaatnya dan kebaikan serta keberkahan di dalamnya. Karena itu para ulama rahimahumullahu taala dari masa ke masa mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik. Apa artinya bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di sini ada 5 kalimat, 5 kata. Ada ba, huruf jar, ba. Terus ada isim, artinya nama. Dan ada lafdul jalalah, Allah, nama Allah yang agung. Dan ada dua asmaul husna yang lain, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti ada lima. Baik. Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau diartikan secara makna, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Rahman dan maha Rahim. Kan begitu? Ya, maksudnya dengan menyebut nama Allah apa? Kan ada sambungannya sebenarnya. Ya. Sambungannya ini tidak kelihatan. Kan begitu? Tidak kelihatan. Dan ini dikatakan orang Arab dimaklumi. Hal yang kalau sudah dimaklumi kadang tidak disebut. Kenapa? Karena sudah dimaklumi. Makanya tidak disebut. Ya. Ya, kalau misalnya kita lagi membaca begini, maka di seorang misalnya mulai membaca, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saya membaca. Kalau dia menulis, apa namanya, dia keluar rumah misalnya, ya, atau dia berkendaraan, dia mengangkat apa namanya barang, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan membaca basmalah dia keluar rumah, dia mengangkat barang dan seterusnya. Ini contoh ya, contoh. Baik. Jadi ada sambungannya yang tidak disebutkan. Ini kata sambungannya diletakkan di mana? Diletakkan di mana? Di depankah? Atau di belakang? Iya. Baik. Jadi ini sudah dua pembahasan. Iya. Jadi pembahasan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim ini, itu ada kata sambungan yang tidak disebutkan. Iya. Dan pembahasan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim ini, kata sambungannya itu diletakkan di depan atau di belakang. Di depan atau di belakang. Jadi perlu kita bahas dua hal ini supaya menjadi jelas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dan penggunaannya. Baik, yang tidak disebutkan kata sambungannya, tidak disebutkan. Muncul pertanyaan, kenapa tidak disebutkan kata sambungannya itu atau kata kerjanya itu? Iya. Ada beberapa sebab disebutkan oleh para ulama. Di antaranya dua hal yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, bahwa ini adalah tempat yang tidak pantas ada yang disebutkan di depan melebihi nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi disebut dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ini memang karena tidak pantas di depannya dikatakan, ya, saya memulai dengan nama Allah, saya menulis dengan nama Allah. Jadi ini tidak disebutkan saya, karena tidak disebut juga orang sudah maklum, sudah diketahui. Ya, ya, dari sisi etika, jangan, tidak layak. Ya, ada yang mendahului nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terus faedah yang kedua, tidak disebutkan kata sambungnya itu tadi, kata kerjanya, ini untuk memberikan faedah umum. Ya. Jadi kalau disebutkan kata kerjanya, misalnya, memulai ya, dengan nama Allah saya memulai. Nah, ini berarti terbatas pada memulai saja pembahasannya. Tapi kalau tidak disebut kata memulai, maka ini akan mencakup segala hal. Mencakup segala amalan, segala perbuatan, segala ucapan, segala gerakan, apa saja yang dia kerjakan, maka semuanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Karena itu Bismillahirrahmanirrahim bisa dipakai di mana-mana. Iya, luas cakupannya. Mencakup segala amalan, ucapan, dan gerakan. Baik. Setelah kita tahu bahwa ada yang di tidak disebutkan kata sambungnya, tidak disebutkan. Nah, sekarang pembahasan berikutnya. Kata sambu yang tidak disebutkan ini harusnya di mana? Di depan atau di belakang? Ya. Jawabannya bahwa yang paling bagusnya kata sambungnya itu dia diletakkan di belakang. Dia diletakkan di belakang dan dia adalah kata kerja. Iya. Kata kerja yang bersifat khusus. Jadi ada tiga. Dia adalah fi'il, kata kerja, khusus, dan di belakang. Iya. Di belakang. Baik. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita Bismillahirrahmanirrahim, ya bisa kata sambungnya aqra, saya membaca, atau adrus, saya mempelajari. Iya. Atau ata'allam, saya belajar. Kan bisa. Nah, disebutkan di belakang. Disebutkan di belakang. Jadi dia kata kerja. Karena kata kerja itu, dia menunjukkan mana apa? Continue, terus menerus. Kalau datang dalam bentuk fi'il mudhari', ya, terus menerus. Terus yang kedua, kalau dia khusus, ya, maka ini terkait pada hal khusus yang dia kerjakan. Perkara yang dia kerjakan. Dan dia diakhirkan karena pengakhiran itu menunjukkan mana pengkhususan. Mana ikhtisas. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya saya berkata akramtu Zaidan. Iya. Saya memuliakan si Zaid. Penyebutan Zaid dimuliakan itu hal yang bagus ya. Ya orang bisa tahu bahwa Zaid ini dimuliakan. Tapi apakah hanya Zaid yang dimuliakan? Iya. Nah, ini belum tentu. Mungkin hal itu terjadi pada hal yang lain juga. Iya. Tapi kalau saya berkata Zaidan ukrimu, ya. Si Zaid saya muliakan, saya kedepankan penyebutan Zaid. Ya, atau saya katakan iyyaka ukrim, hanya kepada hanya dia yang saya muliakan, ini pengkhususan namanya. Pengkhususan. Karena itu kita di surah Al-Fatihah membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepada Engkau ya Allah dan kami memohon pertolongan kepada Engkau. Nah, begitu didepankan penyebutan kanya, ya, kanya didepankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikedepankan penyebutannya, maka ini menunjukkan mana apa? Mana ikhtisas, pengkhususan. Baik. Jadi ini terkait dengan posisi bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya kita kenal ya, kalimat sering kita baca. Dibedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Itu istilah berbeda. Kalau basmalah itu lengkap bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah namanya. Kalau tasmiyah itu artinya bismillahi saja. Tidak ada yang lainnya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya menyembelih hewan kurban, nah itu disebut tasmiyah karena hanya dibaca apa? Bismillah saja. Seorang makan minum, dia membaca apa? Basmalah atau tasmiyah? Membaca tasmiyah, bismillah saja yang dibaca. Karena yang datang dalam hadis memang seperti itu. Iya. Demikian pula kalau masuk mau masuk WC, hanya membaca tasmiyah. Baik. Jadi ini dibedakan ya antara basmalah dan tasmiyah. Jadi tadi ada berapa kata di dalam bismillahirrahmanirrahim? Ada lima. Yang pertama huruf ba. Ya. Ba ini huruf jar dalam bahasa Arab. Ada dua makna. Bisa bermakna al-musahabah dan bisa bermakna al-isti'anah. Bisa bermakna al-isti'anah. Al-musahaba artinya yang menemani, yang mengawani. Iya. Mengawani. Baik. Itu bisa ya. Al-isti'ana artinya dia mengambil pertolongan. Mengambil pertolongan. Iya. Baik. Jadi kalau saya berkata safartu bisayyarah, saya melakukan perjalanan bisayyarah pakai ba dengan mobil. Artinya di sini apa ba? Musahabah. Berarti saya berjalan dengan apa? Dengan mobil. Yang mengawaniku adalah mobil. Iya. Dan ba bisa bermakna isti'anah. Iya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambillah pertolongan dengan sabar dan apa? Salat. Memang ba-nya untuk isti'anah memang. Iya. Jelas ya? Jadi seorang ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah Ar-Rahmanirrahim, maka ini dua makna bisa. Iya, dua makna ini bisa. Baik. Dan makna isti'anah itu lebih banyak digunakan di sini. Iya. Karena itu kalau dilengkapi penyebutan maknanya, misalnya Syekh ya, dia menulis buku ini. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, kitab Tauhid. Itu artinya, dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, saya menulis. Ya. Buku ini, dalam keadaan saya mengambil pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya. Dengan menyebut namanya. Jelas ya? Baik. Jadi ini mana? Al-isti'anah. Iya. Ada sebagian ulama, ahli bahasa, ketika masuk di dalam penafsiran Bismillahirrahmanirrahim ini, dia menyebutkan bahwa ba' di sini hanya bermakna musahabah saja. Tidak boleh bermakna isti'anah. Tidak boleh bermakna isti'anah. Iya. Padahal ini ahli bahasa. Ini disebutkan dari Az-Zamakhsyari. Dan ini dibantah oleh para ulama. Dan diterangkan kenapa Az-Zamakhsyari tidak mau ba' bermakna isti'anah. Karena itu ada pengaruh dengan keyakinan dia di pembahasan akidah. Az-Zamakhsyari ini, itu ada pemikiran Mu'tazilah. Iya. Dan mereka ini menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Menyimpan di pembahasan takdir. Di pembahasan takdir itu, orang Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba sendiri dan kehendak hamba sendiri. Bukan ciptaan Allah, bukan kehendak Allah. Ini penyimpangannya siapa? Orang Mu'tazilah. Yang kalau bilang bahli isti'anah, oh berarti dia harus buat keyakinannya. Kan begitu? Ya, berarti hamba ini sudah mohon pertolongan kepada Allah. Berarti perbuatannya bukan ciptaan dia lagi. Bukan kehendak dia lagi, tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dia katakan, ba bukan isti'anah. Ba artinya apa? Musahabah. Jelas ya? Ini hati-hati. Bid'ah itu bisa menyeret di dalam mengingkari sebagian hal yang benar dari sisi bahasa. Dan ini juga peringatan ya, bahwa ahlul bid'ah itu bisa memasukkan racunnya di semua pembahasan. Di semua pembahasan. Oh jangan ada yang berkata, ini orang ahlul bid'ah, tapi saya mengambil ilmu bahasa Arab saja. Saya mengambil baca Al-Quran saja. Ya, saya mengambil ilmu ini saja. Nah, itu tidak benar ya. Karena itu tidak dibenarkan, sepakat para ulama tentang tidak bolehnya duduk dengan ahlul bidah. Iya. Keadaan-keadaan khusus disebutkan itu di kondisi darurat saja. Misalnya di negerinya tidak ada alim yang mengajari dia bahasa Arab kecuali ahlul bidah ini, maka di situ dibolehkan mengambil sekadar apa? sekadar yang dia perlukan saja. Iya. Jelas ya? Tapi kalau ada alim ahli sunnah yang mengajarkannya, tidak boleh bergampangan di dalam hal tersebut. Baik. Jadi maksudnya di sini, hati-hati dalam penggunaan-penggunaan secara bahasa. Dan inilah pentingnya seorang itu mempelajari ilmu akidah. Sebab dari akidah yang benar, dia bisa memilah. Iya. Dia bisa memilah hal-hal yang di dalamnya banyak manusia menyimpang padanya. Iya. Jadi kalau akidahnya sudah benar, dia masuk di pembahasan bahasa, dia akan detail. Orang melihat, oh ini, orang ini mungkin ada dari sisi pemahaman dia begini. Iya. Nah itu subhanallah, ada buku-buku ditulis. Kekeliruan-kekeliruan ahli bahasa dalam pembahasan akidah. Iya. Dia masuk di dalam pembahasan usul fikih. Nah, terlihat misalnya, wah ini si penulis ini di pembahasan ini dia Mu'tazilah, wah ini Asy'ariyah, dia ini begini, dia begini. Ya. Karena keyakinan itu punya pengaruh pada pembahasan-pembahasan mereka. Jelas ya? Ya. Jadi jangan menganggap pembahasan dari sisi bahasa itu tidak ada pengaruhnya. Banyak pengaruhnya. Akan saya terangkan nanti insyaallah taala di pembahasan-pembahasan akidah wasithiyah, bagaimana ahlul bidah itu mengatakan lan bermakna penafian selama-lamanya. Ini untuk menolak masalah pembahasan masalah ru'yah. Iya. Mereka juga pakai sebagian ayat menolak ru'yah dengan penggunaan kata idrak. Dan ini semuanya keliru dari penggunaan-penggunaan sisi apa? Bahasa. Baik, ada orang-orang yang menyimpan di pembahasan takwil. Ya, menafsirkan istiwa dengan istaula karena jahil terhadap pembahasan bahasa. Ya. Wasama banaina bi aidin, tangan diartikan tangan karena dia jahil tentang bahasa. Aidin bukan tangan, tapi artinya dari kata aid. Ada yaidu aidan idashtadda wa qawi, apabila dia sudah keras dan kuat. Itu dikatakan aid dalam bahasa Arab. Ya, karena kejahilan dari sisi bahasa ini akhirnya terlahir keyakinan-keyakinan yang keliru. Iya. Baik. Jadi bismillah ba'nya sudah jelas. Bisa bermana apa tadi? Musahabah, dan bisa bermana isti'anah. Kemudian bismillah al-isim. Isim ada yang mengatakan dia dari kata as-samu yang bermana tinggi. Dari mengatakan bahwa isim dari kata al-wasam yang bermana al-alama, tanda. Iya. Bermana tanda. Jadi boleh aja ya semuanya. Dari kata samu memang nama itu yang dikenal orang. Ya, itu yang selalu mendominasi pada orang namanya. Ya, bisa dari wasam, tanda, sebab itu memang dengannya dia dikenal. Dengannya dia dikenal. Baik. Walaupun ada dari pembahasan lainnya di sisi bahasa. Karena itu kata isim, kalau kita buka buku-buku tentang nahwu saja misalnya, di buku nahwu itu setiap dibagi pembagian apa namanya kalimat menjadi tiga, ada isim, fi'il, dan harf. Maka di pembahasan isim itu oleh ahli nahwu diterangkan definisi-definisinya lengkap, dari mana pecahan-pecahannya. Ya. Nah, ini bukan pembahasan kita di sini ya. Saya hanya memberikan intisarinya saja. Jadi dengan nama Allah, bismillah, isim disandarkan kepada nama Allah. Ini dalam bahasa Arab kalimat mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Itu kaidah ya dalam ilmu bahasa dan kaidah dalam ilmu usul fikih juga. Sebab ini dibahas di pembahasan usul fikih. Jadi kalau ada kata mufrad disandarkan kepada ma'rifah, maka ini menunjukkan ifadatul umum. Memberikan faedah apa? Faedah umum. Iya. Faedah umum. Jadi di sini bismillahi dengan nama Allah. Isim disandarkan kepada Allah. Menunjukkan makna umum. Seakan-akan dia berkata dengan menyebut seluruh asmaul husna. Seakan-akan dia berkata dengan menyebut apa? Seluruh dari asmaul husna. Jadi luar biasa ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seakan-akan dia memohon kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Iya, disebutkan tiga nama di sini, nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Iya. Nama Allah Subhanahu wa taala ini asalnya dari kata al-ilah. Kemudian ada proses dari sisi bahasa, kemudian berubah menjadi Allah. Iya. Dan Allah karena dia dari kata al-ilah, ya. Dari kata al-uluhiyah, maka itu maknanya sama dengan al-ubudiyah, dengan penghambaan. Iya. Jadi Allah artinya al-ma'budu mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan, yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Iya. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran. Dan nama Allah ini dari Asma'ul Husna, dari nama Allah yang paling agung, yang disebut sebagai Al-Ismul A'zam, nama yang terbesar, di mana seluruh dari kandungan Asma'ul Husna kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan walillahil asmaul husna, milik Allah lah seluruh asmaul husna. Nah dikatakan walirrahmani walirrahimi walil ghafuri al asmaul husna, enggak, tapi dipakai nama apa? Allah. Iya. Baik. Dipakai nama Allah. Nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim, ini dua nama sama, berasal dari kata rahmat. Artinya Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim apa? Yang maha merahmati juga. Ya, kalau bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan apa? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, ini juga tidak tahu apa bedanya maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih, penyayang sama saja kan? Ya. Baik. Dalam bahasa Arab itu Rahman dan Rahim dari kata rahmat. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, Ar-Rahman itu lebih luas cakupannya daripada nama Ar-Rahim. Iya. Lebih luas cakupannya dari nama Ar-Rahim. Nah, kalau Ar-Rahman ini di dalamnya ada lima huruf, ra, ha, ya, mim, alif, nun. Kalau Ar-Rahim di dalamnya ada empat huruf, ra, ha, ya, mim. Jadi Rahman lebih banyak apa? Hurufnya lima. Ya, kaidahnya dalam bahasa Arab, ziyadatul ma'na tadullu ala, ziyadatul mabna tadullu ala, ziyadatul ma'na. Adanya tambahan dalam bangunan kata menunjukkan tambahan pada makna. Iya. Menunjukkan tambahan pada makna. Karena memang Ar-Rahman ini rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya. Iya. Untuk semuanya. Karena itu kata sebagian ulama, Ar-Rahman adalah Ar-Rahman bi jami'il khalq. Rahmat terhadap seluruh makhluk. Iya. Dari mengatakan Ar-Rahman adalah Rahman di akhirat dan di dunia. Sedangkan Ar-Rahim ini terbatas pada orang-orang yang beriman. Rahmat untuk orang yang beriman. Karena itu dikatakan rahmat Ar-Rahim terhadap kaum mukminin. Ar-Rahim, rahimul akhirah, yang merahmati di akhirat. Yang merahmati di mana? Di akhirat. Baik. Jadi ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau Ar-Rahman itu terkait dengan sifat dhatiyah. Iya. Kalau Ar-Rahim terkait dengan sifat fi'liyah. Terkait dengan sifat fi'liyah. Iya. Itu perbedaan yang kedua. Nah, karena itu nama Ar-Rahman, rahmat Allah mencakup seluruh makhluk. Jin, manusia, muslim, kafir. Orang kafir juga hidup dengan rahmat ya. Dikata tidak dapat rahmat Allah, tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin dia hidup. Nah, tapi kalau Ar-Rahim ini khusus rahmat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. Khusus untuk orang-orang yang beriman. Baik. Jadi ini dua perbedaan yang paling membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik, dan ini selesai ya pembahasan Bismillahirrahmanirrahim.